Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pemirsa Hikmah Pagi di mana saja Anda berada, kita bersyukur pada Allah atas karunia yang senantiasa diberikan kepada kita, yakni karunia iman, Islam, rezeki dan sehat jasmani. Pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas satu tema yang menarik. Kita tahu bahwa kegiatan dakwah di negara kita sangat semarak dan karena itu kita patut bersyukur. Salah satu contohnya adalah TVRI mengadakan acara dakwah, acara Hikmah Pagi setiap hari dengan durasi 1 jam. Kemudian acara-acara dakwah yang lainnya dan demikian pula di media-media lain. Untuk itulah pada kesempatan ini kami akan membahas satu tema yang menarik, yaitu regenerasi dalam pelestarian dakwah. Dan kami hadirkan seorang mubalig, seorang birokrat dari Departemen Agama dan juga beliau sebagai seorang pengusaha. Beliau adalah Al-Mukarram Dr. Andes Haji Ahmad Johari MSI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Johari MSI, beliau sebagai Direktur Penais Penerangan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Dan pemirsa, kami hadirkan pula di studio ibu-ibu dari Kota Depok yang terhimpun dalam BKMM, Badan Kerjasama Majelis Taklim Masjid Kota Depok. Assalamualaikum ibu-ibu. Terima kasih telah berkenan hadir. Pemirsa, selain Majelis Taklim dari BKMM Kota Depok, kami hadirkan pula adik-adik siswa-siswi Sanawiyah Madrasah Pembangunan UIN Ciputat yang nanti akan mengiringi musikalisasi puisi di tengah-tengah dialog. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, langsung saja kami dia akan berdialog tentang regenerasi dalam pelestarian dakwah. Dan kami beritahukan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Ustaz, kita tahu bahwa dakwah begitu semarak di negara kita ini, di tengah masyarakat kita, dan kita patut bersyukur. Satu hal yang tidak bisa kita lupakan, kalau tidak salah di era 70-an kegiatan dakwah tidak sesemarak ini. Bahkan umat Islam menunjukkan identitas haji saja malu-malu dan takut-takut. Nah pertanyaannya adalah kira-kira sampai kapan, apakah ada jaminan semaraknya dakwah ini di masa-masa yang akan datang? Ini pertanyaan bagus ya. Jawabannya juga tidak terlalu simpel sebetulnya. Jadi apakah ada jaminan bahwa dakwah di masa yang akan datang masih bisa dilaksanakan sesemarak saat sekarang ini? Jawabannya adalah tergantung kita. Kalau saat sekarang ini kita dakwah semau gue, misalnya tidak pakai etika dan seterusnya, bisa jadi nanti pemerintah akan membatasi dakwah-dakwah semacam itu. Tapi kalau dakwah dilakukan secara santun, secara benar, berdasarkan etika yang berlaku, insya Allah itu akan berjalan terus. Itu yang pertama. Dari sisi pemerintah ya. Kemudian dari sisi umat Islam sendiri juga tergantung. Tergantung sikap kita saat sekarang. Kalau seperti Ustadz, sekarang usia sudah berapa Ustadz? 45. Allah. Kemudian kita lupa mempersiapkan penerus-penerus kita. Walaupun pemerintah tidak melarang, tidak batasi dakwah, tapi kita akan kekurangan tenaga-tenaga da'i dan mubalig. Ini jadi persoalan buat kita. Oleh karena itu, tepat sekali Pak, kita membicarakan masalah dakwah pada kali ini. Karena apa? Kalau kita lengah, akan terjadi suatu masa di mana kita kekurangan da'i dan kekurangan mubalig. Dan ini berbahaya. Seperti nenek kita bilang juga dari dulu, kata nenek itu berbahaya. Kekurangan da'i, kekurangan mubalig, kekurangan pelaku dakwah di masa yang akan datang akan menyebabkan persoalan sangat fatal buat bangsa dan negara kita. Ya. Maka tepat sekali Ustadz dari Departemen Agama membahas tentang ini dan kemudian mengantisipasi agar tidak terjadi ya kelangkaan para mubalig di masa yang akan datang. Baik Ustadz, kita kehadiran tamu-tamu Majelis Taklim BKMM Kota Depok. Kita persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Ibu-ibu silakan. Terima kasih. Nama saya Hajah Siti Muhlis Watun Syariah. Ya. Dari Majelis Taklim BKMM Kota Depok. Ya. Saya mau tanya dengan Pak Ustadz. Saya senang dan bangga mengikuti penjelasan Ustadz tentang masalah dakwah ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya untuk menjadi mubaligh atau mubaligoh yang sukses? Terima kasih. Terima kasih Ibu Hajah Siti Mulisa. Kemudian selanjutnya silahkan. Saya Hajah Istianingsih mau menanyakan tentang Pak Ustadz. Bagaimana menurut Pak Ustadz kalau ada dai atau mubaligh yang memilih-milih dalam dakwah, atau memasang tarif? Karena pengalaman saya pribadi belum lama ini juga Pak Ustadz, sampai saya tawar-menawar itu bukan karena ini karena mahal gitu, tapi karena jamaah menginginkan, karena mungkin sudah terkenal gitu. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Terima kasih. Subhanallah. Baik, terima kasih. Kemudian satu lagi silahkan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Nama saya Hernida dari BKMM Kota Depok. Yang ingin saya tanyakan pada Ustadz, kita semua ini mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita memahami dan mengenal dakwah itu, apakah ada kiat-kiatnya yang sudah disiapkan oleh Departemen Agama, baik petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya, untuk kita miliki, untuk kita pelajari mungkin gitu Ustadz. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Terima kasih Ibu Hernida. Ini perlu dan menarik. Saya kira pertanyaan langsung aja Ustadz. Aduh, hebat ini pertanyaannya, luar biasa. Ibu-ibu bersemangat ya, ingin menjadi mubaligh ya. Oke. Okay. Dan punya program training dakwah, Ustaz? Punya program training dakwah. Training dakwah. Pertanyaan yang pertama, tadi Ibu siapa namanya, Bu? Siti Mukhlisoh ya. Saya jadi teringat sama ibu saya. Ibu saya itu persis seperti ibu. Sama-sama wanita maksud saya ya. Oke. Tapi sudah almarhumah ya. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya oleh Allah SWT. Diterima semua amal baiknya, masalahnya insyaallah. Insyaallah sebagian dari amal kebajikan ini sampai kepada ibu dan bapak saya. Amin. Bapak saya juga sudah tidak ada, Bu. Jadi saya yatim piatu ini. Oke, tadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana menjadi mubaligh yang baik, yang sukses ya. Itu harus tanyanya sama mubaligh yang sukses ya. Saya ini tidak termasuk yang sukses atau termasuk gitu ya. Itu yang termasuk saya tidak tahu. Tapi okelah, secara teoritis bisa saya sampaikan. Yang pertama, si dai ini sendiri harus bisa membekali diri secara maksimal. Ya kan? Itu harus bisa membekali diri, apalagi pengetahuan sekarang ini kan sudah luar biasa. Ceramah zaman sekarang tidak seperti ceramah kira-kira 30 tahun yang lalu. Kalau 30 tahun yang lalu orang mengatakan syarat sholat ada sekian perkara, itu orang mendengarkan. Terus, kalau saat sekarang sudah langsung bisa diprotes. Misalnya iman itu, syarat iman, rukun iman ada 6 perkara, bisa langsung diprotes loh. Diprotes. Bagaimana 6 perkara? Saya satu perkara saja masuk pengadilan dihukum sampai 2 tahun. Nah ini kok sampai ada 6 perkara itu, saya bahkan berapa tahun saya dihukum gitu kan? Jadi artinya zaman sudah berbeda. Oleh karena itu dakwah pun harus membekali diri, para dai harus membekali diri dengan ilmu yang memadai sesuai dengan mad'uh kita. Tergantung di mana kita ceramah. Kalau ceramah di Depok sama ibu-ibu mungkin sedikit-sedikit humor dan seterusnya, oke, enggak ada masalah. Tapi kalau di kantor ya humor perlu juga, tapi tidak terlalu banyak, begitu kan? Ada bedanya. Jadi yang pertama, unsur pertama, dai itu sendiri harus mempunyai kemampuan yang cukup untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Yang kedua, dai harus tahu mad'u, siapa yang diajak bicara, siapa yang mendengarkan kita. Jangan kita berbicara bahasa Inggris terus-terusan sementara kita adanya di kampung tengah sana. Itu belakangan nanti gak diundang lagi, ngomong apa aja kagak ngerti itu katanya. Iya kan? Itu jadi matu. Yang kedua, ini singkat saja ya. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah maddah, materi dakwah. Materi dakwahnya ini harus disesuaikan tadi dengan matunya. Ya, kalau orang di situ sudah misalnya sudah kerja keras tapi masih juga belum berhasil, ya antara ini kita singgung masalah tawakal kepada Allah, takdir dan seterusnya. Tapi kalau memang orangnya itu malas-malas, harus kita materi dakwahnya bagaimana menggugah mereka supaya mau bekerja. Begitu. Jadi materinya harus pas ya. Kemudian wasilah atau media dakwah, Sekarang media dakwah ini pakai internet, sudah menggunakan itu ya, pakai kayak situ kul itu apa tuh? Sudah pakai itu sekarang ya kan? Sudah pakai banyak media yang digunakan. Tergantung ya, tapi kalau itu kemudian seperti saya katakan tadi adanya di ujung sana pakai itu ya nanti dianggap belagu amat loh. Iya. Emangnya di sini perlu yang begitu-gituan kan gitu ya. Jadi harus sesuai dengan ya. Kemudian yang kelima adalah perekoh, metode dakwah. Metodenya harus disesuaikan. Kalau di masyarakat yang kelas menengah ke atas bagaimana? Kalau di, mohon maaf bukan membeda-bedakan strata manusia ya, tapi nyatanya kan begitu. Sekolah aja kan ada SMP, SMA ya. Ya kalau pendengar kita itu misalnya di bawah SMA, apa dan bagaimana? Jadi kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi. Metodenya juga harus begitu, karena ada mengatakan at-tariqu ahammu minal madda. Ya, cara itu, metode tidak kalah pentingnya ketimbang isi yang kita sampaikan. Kemudian juga harus kita lihat asarnya, efeknya. Efeknya pada masyarakat, kita harus evaluasi. Apa orang itu pada waktu kita ceramah senang, berhibur, ketawa dan seterusnya, 3 bulan kemudian dilihat apa orang ada perubahan enggak dengan dakwah kita. Kalau tetap kitu-kitu wae, wah berarti dakwah kita enggak berhasil. Karena dakwah itu sebetulnya mentransformasikan suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Kita sekarang diundang. Ya karena senang dia 3 bulan diundang lagi. Tapi kelakuan orang sana tetap aja kayak dulu sebelum kita diundang. Berarti dakwah kita kurang berhasil. Hanya berhasil buat ya rame-rame aja. Kalau yang begitu mah panggil aja si Eko, ya enggak? Atau Akri, ya kan? Akri kan suka ceramah juga itu. Nah, gitu. Jadi itu beberapa kunci untuk menjadi dai yang sukses. Itu pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua itu tadi dai yang pilih-pilih yang pasang tarif, Sat. Ini bagaimana nih? Allahu Akbar. Ini pengalaman ini, pribadi ini, pengalaman langsung ya. Allah. Artinya mengundang, mencoba mengundang, tapi lantas kemudian pasang tarif dan ada nego dan sebagainya. Jadi sebetulnya dia tidak niat untuk memasang tarif itu, Bu. Hanya dia memberi kesempatan yang lain saja sebetulnya. Maksudnya gak usah ngundang saya, yang lain saja. Itu sebetulnya, Bu. Kandungan yang dibalik itu sebetulnya itu. Mudah-mudahan begitu ya. Tapi kalau dasar memang dia masang tarif, yo, ya mudah-mudahan jangan terlalu banyak yang begitulah, 1-2 aja lah gitu ya. Artinya mungkin juga dia punya alasan tertentu, siapa tahu di rumahnya bininya sedang mau melahirkan, memerlukan ini sehingga ya kan bisa saja. Atau punya dua bini? Ya misalnya istri yang sana mau melahirkan, yang sini juga sama barangkali gitu. Tapi saya sih berhusnudzon aja, mungkin dia ingin memberikan kesempatan mubalik yang lain. Bu, enggak usah saya, yang lain saja. Mungkin itu maksudnya. Tapi kalau saya insya Allah sih tidak ya. Tidak ngasih tarif-tarif semacam itu ya. Tapi Ustaz, asumsi memberikan kesempatan bagi yang lain, saya juga punya cerita, Ustaz. Jadi ada kawan saya di salah satu tempat yang di situ komunitas muslimnya minoritas, begitu, ingin kedatangan mubalik yang ngetop. Karena kawan saya itu orang media di TV dan sering mengundang mubalik ngetop, diundanglah. Nah, lalu karena kemudian begitu datang dan melihat masjidnya di tengah sawah, sudah terukur jamaahnya enggak lebih dari 40 orang. Begitu masjidnya kecil di tengah sawah, begitu datang dari mobil, si mubalik ngetop itu komentar, "Enti salah ngundang saya ke sini. Tempat ini enggak level untuk saya." Begitu. Jadi bisa dikatakan husnuzon juga bagi kesempatan yang lain. Wallah alam ya, tapi saya enggak sampai hati menyebutkannya, terus terang aja. Mudah-mudahan karena itu ya memberikan kesempatan yang lain. Ngapain mengundang saya itu, toh di situ tetangga Anda juga ada mubalig gitu kan. Maka mendingan ngundang dia saja, mungkin begitu. Jadi nawaitunya saya pikir yang baik ajalah. Nah, tapi ya saya katakan di ujungnya tadi, mudah-mudahan tidak terlalu banyak mubalig yang semacam itu gitu ya. Ya karena kesannya kan ngasih tarif ya. Ya, mungkin ini terkait dengan pertanyaan ketiga, Seth. Jadi di sini kaitannya dengan Departemen Agama sebagai sebuah institusi yang mengurusi masalah kehidupan keberagamaan bagi masyarakat Indonesia, apakah punya juklak dan juknisnya? Ada. Juklak dan juknisnya ada. Kalau Anda datang ke Departemen Agama, ketemu dengan saya di sana ya, insya Allah nanti saya kasih tahu, kasih beberapa catatan yang bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk pedoman berdakwah. Selain itu juga sebetulnya kalau di Departemen Agama terlalu jauh ya, Anda di Depok kan ada toko buku. petunjuk berdakwah praktis, aduh banyak itu. Yang khawatir kalau itu sih ya. Mm-hmm. Tapi itu memang bayar kalau itu. Itu bayar, kalau di kantor saya insya Allah sepanjang masih ada. Ya. Uh-huh. Jadi nanti ibu datang ke lantai 7, ya tuh begitu masuk lift sudah disebut Al-Fatihah untuk Pak Johari gitu kan. Nah, ya. Supaya bisa ketemu gitu ya. Al-Fatihah. Karena tapi kalau mau, tapi kan Ustaz sering tugas ke daerah kan, kalau mau ketemu dengan saya telepon dulu, jangan khawatir nanti saya kasih telepon ya. Dan tidak mesti dengan saya, dengan anak buah saya juga bisa. Enggak masalah. Itu jadi ada cara dan kiat-kiat berdakwah yang dibikin oleh Departemen Agama. Tapi dicatat ya bahwa sesungguhnya dakwah itu apapun kiatnya, keberhasilannya akan sangat tergantung dengan orang yang bersangkutan. Sebab ya bakat, talenta itu akan menentukan itu ya, akan menentukan keberhasilan. Kalau tapi tidak terlalu sulit sih sebetulnya. Yang kurang bakatnya kurang besar pun bisa berhasil kalau sungguh-sungguh. Lain dengan qiraah ya, tilawatul Quran. Kalau tidak ada bakat ya susah itu, walaupun latihan kayak apa juga. Ya. Karena itu masalah-masalah seni. Kalau dakwah insya Allah siapa saja asal tekun, insya Allah berhasil. Ya, Ustaz, kaitannya dengan apa regenerasi di TVRI ada acara tele tilawah dan tele dakwah. Jadi program ini program yang memberikan kesempatan kepada pemirsa yang ada di seluruh Indonesia untuk menunjukkan potensinya. Karena kalau lomba-lomba yang ada di Jakarta kan sangat terbatas, MTQ dan sebagainya. Nah ada Ustaz, jadi di sini ada tele dakwah. Jadi pemirsa menelpon, lalu ada juri, lalu kemudian dari TVRI, lalu lewat telepon mereka lomba dakwah gitu. Oh begitu ya? Iya, dan itu secara langsung. Bagus. Bagaimana Ustaz merespon kegiatan dari ini dalam rangka regenerasi saya kira? Bagus-bagus saja. Semua usaha yang positif ya, buat kita alhamdulillah itu bagus ya, dan harus kita terima apresiasi ya. Upaya apapun yang positif dalam rangka melestarikan dakwah Islamiyah harus kita respon secara positif. Nah itu bagus. Hasilnya sudah ada itu? Iya. Sudah berapa tahun itu ya? Memang yang untuk tele dakwah sih yang sejauh pengamatan saya lebih dulu tele tilawah. Tetapi artinya bahwa ini menjadi penerus dari tugas Departemen Agama ya. Iya. Iya, artinya menjadi penyambung. Nah, betul. Karena memang ini ya, dakwah itu kan sebetulnya bukan hanya tugas Departemen Agama. Departemen Agama itu memberikan stimulan itu ya, stimulan membina supaya dakwah berjalan terus. Pada hakikatnya semua orang punya kewajiban untuk berdakwah, ya kan? Harus semuanya. Di dalam Al-Quran kan perintahnya begitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Perintah ini kepada semua orang yang beriman. Jadi ya karena Departemen Agama ada tentu juga harus itu ya. Tapi kalaupun tidak ada Departemen Agama, dakwah tetap harus jalan karena dakwah itu tidak menggantungkan ada dan tidaknya Departemen Agama. Iya. Dan kalau kita lihat dari hadis menunjukkan dakwah merupakan kewajiban fardiyah ya. Balighu anni walau ayah. Di dalam Al-Qur'an dakwah kewajiban kelompok. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itu pemahamannya bagaimana, Ustaz? Jadi begini ya, artinya begini. Dakwah pada hakikatnya itu kewajiban setiap manusia, tetapi tergantung dengan kondisi masing-masing. Ya, artinya sesuai dengan kemampuannya dia lah. Kalau misalnya dia hanya sebatas bisa berdakwah di keluarganya, ya berdakwah di keluarga. Bisa dengan tetangganya, ya dengan tetangga. Kalau dia punya power, misalnya dia seorang pejabat, dia harus bisa berdakwah di lingkungan dia. Misalnya kalau seorang direktur, ya pembinaan terhadap anak buahnya, manfaatkanlah jabatannya sebagai direktur supaya anak buahnya jadi baik. Ya. Itu artinya kewajiban dakwah adalah kewajiban setiap manusia sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya. Tidak sedikit para pejabat yang ketika menjabat dia lupa akan kewajiban sosial, kewajiban dakwah, tapi setelah pensiun baru kemudian muncul. Ketika dia sudah tidak bertaring lagi, kebijakan atau pembicaraan sudah tidak lagi punya tidak berbobot lagi, tetapi kemudian dia baru kesadaran. Ini kan sesuatu yang terlambat saat ya. Iya. Daripada tidak sama sekali. Iya. Tapi ke depannya kita himbau sepanjang masih bisa memaksimalkan untuk hal-hal yang baik dan tidak melanggar aturan-aturan negara ya, ayo kita manfaatkan. Iya. Baik, pemirsa, kalau kita lihat hadis Rasul, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisani walin wa in lam yastati fa biqalbi wa huwa adaful iman, itu menunjukkan bahwa setiap kita memiliki kewajiban untuk berdakwah dan utamanya adalah mereka yang punya jabatan. Karena di situ biyadihi, dengan kekuasaan, dengan apa kewenangannya, Ustaz ya. Baik, Ustaz, kita kedatangan adik-adik dari siswa-siswi Madrasah Pembangunan UIN Ciputat, ya, yaitu grup musikalisasi, ya, dan akan membawakan suatu lagu yakni Tuhan Kita Dekat. Mari kita simak. Tuhan Kita Dekat. Abdul Hadi WM. Tuhan begitu dekat, sebagai api dengan panas, aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat. Seperti api dengan panas, aku panas dalam api. Tuhan, kita begitu dekat. Seperti saya dengan panas, aku panas dalam api. Tuhan, kita begitu dekat. Saya Hajah Hamida, yang ingin saya tanyakan sehubungan dengan upaya regenerasi dalam pelestarian dakwah, apa saja yang telah dilakukan oleh Departemen Agama Pusat dan Kanwil Departemen Agama. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hajah Hamida. Pemirsa, ada dua pertanyaan yang menarik dari ibu-ibu Majelis Taklim ya, atau Badan Kerjasama Majelis Taklim Masjid Kota Depok. Saya ingin mengomentari atau menanggapi pertanyaan yang terakhir tadi, Ustaz, terkait dengan upaya regenerasi dalam pelestarian dakwah. Tadi disampaikan bahwa tidak ada jaminan bahwa semaraknya dakwah akan berlangsung sampai terus di bumi Indonesia ini. Maka perlu adanya terus menciptakan, ya, adik-adik tadi musikalisasi puisi, mudah-mudahan terus menjadi mubalik, mubalighoh dengan dakwahnya, dengan puisinya, dan kita hadirkan seorang penerus, ya, okay. Secara mubalighoh, kita beri kesempatan untuk menunjukkan bagaimana dakwah, silahkan, ya, Fiska Desfariha Winanda, silahkan, kelas 5 SD yang dia juara tingkat kota Jakarta Selatan, dan ini program Departemen Agama Loketa. Silakan Fiska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang fiskal hormati Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Jauhari MSI, Bapak Sunandar, hadirin dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah. Sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah yang beriman dan bertakwa, seyogyanya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, tak pernah pandang sayang, yang kasih dan sayangnya tiada terbilang. Dengan kasih dan sayangnya itu, kita masih diberikan nikmat yang tiada terbayang, sehingga kita dapat berkumpul dan saling pandang dengan hati yang lapang, penuh curahan kasih dan sayang. Tak lupa solawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dialah pemimpin pemerintahan dan sekaligus sebagai agamawan yang sangat sopan dan dermawan. Dialah guru kejujuran, maha guru keteladanan, panutan umat manusia yang tidak terlupakan sepanjang zaman, yang ajaran dan wasiatnya tidak lapuk kena hujan dan tidak lekang oleh panas. Karenanya tidak mengherankan jika seorang peneliti dan penulis buku sejarah yang bernama Michael Hart mengabadikan Nabi Muhammad di urutan pertama dalam bukunya yang monumental dan bestseller, The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History, yang diterjemahkan oleh Mahbub Junaidi dengan judul 100 Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah. Hadirin dan pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, di dalam hidup yang kita cari adalah bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kalau mau bahagia di dunia dan di akhirat, kuncinya satu, yaitu ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Artinya, barang siapa yang menghendaki dunia, maka haruslah dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, juga haruslah dengan ilmu. Hadirin dan pemirsa TVRI yang fiskah hormati, belajar atau menuntut ilmu itu sangat penting dan sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Buktinya, ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Iqra, bacalah. Membaca di sini artinya kita harus belajar, harus menuntut ilmu. Karena itu, mari kita jadikan membaca, belajar, dan menuntut ilmu itu bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan, agar kita tidak menjadi orang bodoh dan susah. To be a stupid man is hard and poor, but to be a clever man should be diligent and working hard. It is better to choose working hard, so we can be clever, smart, brilliant, and success. Menjadi orang bodoh itu susah, sedangkan menjadi orang pandai harus bersusah-susah. Maka lebih baik kita memilih bersusah-susah agar menjadi orang pandai dan sukses. Tetapi menjadi orang pandai dan memiliki ilmu pengetahuan harus diiringi dengan agama yang kuat. Sebagaimana seorang ilmuwan yang bernama Albert Einstein mengatakan, "Science without religion is blind, and religion without science is lame." Artinya, ilmu tanpa agama adalah buta. Agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Hadirin dan pemirsa TVRI, anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Tuntutlah ilmu sungguh-sungguh, jangan sampai ketinggalan. Perjalanan ke Baitullah, jangan lupa membeli korma. Kebenaran hanya milik Allah, kekurangan dan kesalahan milik saya. Thank you for attention. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, baik pemirsa, demikianlah regenerasi ya dai'ah atau mubalighah. Mudah-mudahan banyak fiska-fiska yang lain dan itu diakomodir baik oleh Departemen Agama maupun oleh media. Ustaz, langsung Ustaz, pertanyaan tadi tentang dari Bu Hamidah dan juga dari Haja Emma Sukminta ya. Departemen Agama apakah punya program mengirim dai dan dai'ah dan seterusnya? Departemen Agama punya program itu. Tapi yang saat sekarang ini kebijakan yang dilakukan adalah kita mengangkat da'i-da'i di daerah masing-masing. Karena pengalaman yang sudah-sudah, kalau orang Jawa misalnya ya, dari Jakarta dikirim ke Irian, itu baru berapa hari sudah gak betah dia. Dikirim ke Natuna sana misalnya ya, juga baru beberapa hari sudah pengen balik. Walaupun dikasih imbalan yang memadai. Ya, oleh karena itu, sekarang yang kita lakukan adalah mengangkat putra-putra daerah itu sendiri sebagai dai. Di Departemen Agama ada yang namanya penyuluh fungsional dan ada penyuluh non PNS. Penyuluh fungsional adalah penyuluh-penyuluh diangkat di SK-kan dengan NIP 15 digaji sebagai pegawai negeri sipil. Karena jumlahnya belum memadai maka ditunjang dengan penyuluh honor. Penyuluh honor itu diangkat dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama setempat. Itu yang dilakukan oleh Departemen Agama. Di samping itu juga mempersiapkan generasi-generasi muda untuk bisa berdakwah. Ada forum komunikasi dai muda. Forum komunikasi dai muda ini dari anak-anak muda yang digembleng menjadi dai. Kemudian inilah yang dikirim ke daerah-daerah karena masih muda. Tapi tidak bisa diharapkan mereka akan lama di sana. Kecuali kalau kemudian di suatu daerah dia dapat jodoh di situ. Nah itu persoalannya lain ya kan. Tapi kalau enggak ya yuk balik lagi. Apalagi kalau sudah punya pacar di Jakarta, dia enggak betah dia tuh balik lagi. Atau di Depok barangkali ya. Itu. Jadi kebijakan itu ada. Kebijakan di bidang pendidikan, di UIN, di Yai Einstein itu ada fakultas dakwah. Komunikasi dan dakwah. Supaya untuk apa? Mempersiapkan para dai. Loketa ini seperti anak-anak kita ini. Walaupun itu juga tidak menjamin cukup untuk dai di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kepada ibu-ibu dan seluruh bangsa Indonesia diharapkan juga ikut partisipasi mempersiapkan dai-dai di masa yang akan datang. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafa falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza ruja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, tidak seogianya orang-orang yang beriman itu berangkat perang semua, menjadi pengusaha semua, menjadi pegawai negeri semua. Tidak. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattafaqahu fid din. Seogianya lah sebahagian dari mereka ada yang khusus belajar agama, lihat tafaqquhu fid. Untuk apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kan selesai menjadi ahli agama, udah pintar, ilmunya cukup. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, mengingatkan kaumnya menjadi dai, menjadi da'iyah, menjadi mubaligh, penyuluh, ya kan? Idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, supaya kaumnya itu terpelihara. Itu. Itu perintah Allah. Jadi kita semua punya kewajiban mempersiapkan penerus kita. Ibu-ibu harus mempersiapkan anaknya. Ada yang jadi ustazah. Harus. Kalau tidak kita, maka agama ini mau diserahkan sama siapa? Gak mungkin kita serahkan sama orang lain. Mesti kita sendiri. Makanya tadi sebut ayatnya, alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaytum. Anda sendiri yang punya tanggung jawab bagaimana masa depan dakwah ini. Ya kalau kitanya sekarang tenang-tenang saja bah, tidak mempersiapkan penerus kita, wah nanti di masa yang akan datang terjadi lost generation, generasi kita tidak ada yang siap menjadi dai, cilaka itu. Karena agama Islam adalah agama dakwah. Oleh karena itu setiap periode, setiap saat, setiap perpindahan generasi, mesti di dalamnya harus ada generasi yang siap menjadi mubaligh, mubalaghah, menjadi dai, menjadi daiyah. Jangan takut menjadi mubaligh itu miskin. Woi, Kang Johari ini, tahu kan Kang Johari? Itu di Bank Mandiri itu uang triliunan punya siapa itu? Punya nasabah. Ya punya siapa itu? Punya nasabah. Jadi jangan takut. Oleh karena itu ini penting. Ya Bu ya, penting. Allah Subhanahu Wa Taala sudah membuat sistem bagaimana supaya agama ini lestari. Salah satu sistem yang dibangun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, subsistemnya adalah setiap generasi harus ada yang siap menjadi mubaligh. Setiap generasi harus ada yang siap menjadi da'i. Setiap generasi harus ada yang siap menjadi da'iyah, ustadz, ustadzah. Tidak semuanya harus jadi pengusaha, saja enggak. Syukur-syukur dia jadi pengusaha, ustadz, mubaligh. Itu lebih bagus, ya kan? Supaya jangan bikin tarif. Iya. Iya, kita cari duit yang banyak, ada caranya yang lain. Dakwah-dakwah. Bahwa kemudian ada yang mengerti ngasih amplop, alhamdulillah. Saya sendiri sekarang ini suka takut kalau menerima amplop. Takut apa, Bu? Iya, jadi saya tidak saya terusin ya. Jadi itu kewajiban kita, itu harus mempersiapkan itu. Yang kedua, gitu, Allah juga sudah wanti-wanti memberikan pesan kepada kita. Itu firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan ja'afan khaufu 'alaihim falyataqullahu wal yaqulu qawlan sadida." Andainya kita semua merasa khawatir dan takut kalau sampai meninggalkan generasi penerus yang lebih lemah daripada kita. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Jangan sampai terjadi. Sebagai kalimat akhir, Ustaz, dalam acara tentang regenerasi dalam pesantren dakwah ini. Iya. Silakan, Ustaz, untuk pemirsa. Jadi, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pemirsa TVRI yang saya hormati, saya cintai, saya tahu nih kawan saya yang ini ada sedang menyaksikan. Oke, terima kasih ya. Lain kali juga jangan lupa saksikan saya di televisi ya. Jadi begini, saya katakan kalau ibu-ibu salah langkah hari ini, ibu tidak mempersiapkan generasi penerus, kita semua tidak mempersiapkan generasi penerus untuk menjalankan dakwah di masa yang akan datang, itu kesalahan adalah ada pada diri kita, bukan pada mereka di masa yang akan datang. Baik, oleh karena itu pemirsa, kita tidak boleh berbuat salah, para orang tua tidak boleh berbuat salah. Mari kita persiapkan generasi-generasi mubaligh, mubaligoh di masa yang akan datang. Jangan sampai terputus. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam acara Dakwah Agama Islam Hikmah Pagi TPRI, acara kerjasama antara Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TPRI. Dan setelah ini kita akan kembali menyimak musikalisasi puisi dari siswa-siswi Madrasah Pembangunan UIN Ciputat, dan lagu yang ini adalah lagu yang sederhana. Saya selaku pembawa acara